باب الفاعل مرفوع كقوم زيد ومات عمرو ولا يتأخر آمره عنه ولا تلحقه علامة تسمية ولا سمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشتى يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل أو مخرجيه وتلحق علامة التأنيث إن كان مؤنثا فقامت إندر وطلعت الشمس ويجل وجهان في مجاز التأنيث ظاهر لكم قد جاءتكم وغضب ربكم قد جاءكم بينة وفي الحقيقة المغتسل نحو حضرة القاضية امرأة والمغتسل في باب وبئس نحو نعمة المرأة إندر وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمع تستحي وتفاقمت لديهما لو قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف فقال في نحو أو إتعام في يوم ذي مسكوبة يتيما خذي الأمر أسلم بما أبشر ويمتن في غيرهن قال المصنف رحمه الله لما كتك إنقضى صلاة الفاعل الكلام pembahasan fi dzikril mubtada'i wa ghal khabari di dalam menyebutkan mubtada dan khabar udah lewat semuanya wa ma yata'allaqu dan apa-apa yang berkaitan bima dengan mubtada dan khabar min abwabi nawasikh ya sudah lewat semuanya syaratu fi dzikri babil fa'il aku mulai menyebutkan babul fa'il. Wa ma yata'allaqu bihi dan apa-apa yang berkaitan dengan fa'il. Kayak naibul fa'il atau babut tanazu' dan apa-apa yang berkaitan dengan babul istighol. Di antaranya babul istighol. Di sini kan Ibnu Ishaq rahmatullah alaih berbeda dari kitab-kitab yang lainnya. Beliau kalau di kitab Asy-Syudzur mendahulukan fa'il daripada mubtada. Dan ulama-ulama yang lainnya juga mendahulukan fa'il daripada mubtada. Cuma di sini beliau mendahulukan apa? Mubtada baru fa'il. Mubtada dulu baru fa'il. Nah ini tulis inna qawli syaratu fi dhikri babil fa'il. Indal jumhur kutima al fa'il ala ghairiha. Li'annahu aslul marfu'at. Kalau jumhur para ulama mengatakan quddimal fa'il, fa'il lebih dahulu. Fa'il itu lebih dahulu daripada yang lainnya. Li'annahu aslul marfu'at, karena fa'il itu asal marfu'at. Jadi lebih dahulu daripada mubtada, khobar, fa'il dulu, bukan mubtada dulu. Tapi soal amrusahal mau dahulukan fa'il dulu atau mubtada dulu, yo wis ono ya kan, ada masalah. Baik. Kemudian terusnya, qala ibnu Hisham fi sudur. Qala ibnu Hisham fi sudur. قدم الفاعل على المبتدا لأمرين فاعل itu didahulukan daripada mubtada لأمرين satu minha jelaran namanya cuma satu aja minha kakaknya cuma dua itu minha anna 'amilahu lafdhiyun. Bi khilafil mubtada wa inna 'amilahu ma'nawiyun. Fa inna 'amilal lafzi aqwa min 'amilil ma'nawi. Bidalil annahu yuzil hukma 'amilil ma'nawi taqul zaidun qa'imun taqul fi zaidun qa'imun kana zaidun qa'ima fal-aqwa. Alhamdulillah. Muqaddamun al-ab'ab. Ini mana? Berhentikan sekarang. Muhammadun. Ini mutara khobar ya? Ini amil apa ini? Manawi, bahwa if tidak kan? Alif tidak. Bahwa amil if tidak adalah amil manawi. Kalau fa'al amil apa? Lafzi, koma, zaitun. Kenapa zait ini marfu? Karena ada koma. Amil apa ini? Lafzi. Bahwa amil lafzi, muka daun ala amil. Manawi. Kenapa? Karena kalau ketika ada kana, berubah enggak Muhammad ini? Berubah kana Muhammadul qa imma. Berubah dia. Yang awalnya mubtada menjadi isimnya kana. Itu menunjukkan amil manawi lebih kuat daripada amil. Amil lafzi lebih kuat daripada amil manawi. Dan kalau begitu yang lebih kuat dan lebih awal didahulukan kan daripada tidak. Baik, cinta bitasarruf. Tidak. Falkulaso, ana ulangi lagi. Kawan, ana barakallahu fiik. Ibnu Hisam dalam kitab Sudurud Dhahab mendahulukan fa'il daripada mubtada. Tapi di sini di kota raja Ibnu Hisam mendahulukan apa? Mubtada baru fa'il. Jelas. Alasan yang menguatkan Ibnu Hisam dalam kitab Sudur, apakah itu? Karena fa'il itu amilnya lafzi. Adapun mubtada amilnya ma'nawi. Dan amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Buktinya apa? Buktinya amil lafzi lebih kuat ketika mubtada khobar ada amil lafzi berubah inna, berubah kana, berubah mana? Berubah dia hukumnya. Berubah hukumnya. Ini menunjukkan amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Nah, memang. Seterusnya, inda qalihi al-fa'il. Al-fa'il lughatan huwa man awjadal fi'la. Al-fa'il lughatan man awjadal fi'la. Fa'il itu secara bahasa adalah man awjadal fi'la. Orang apa? Mengadakan suatu perbuatan itu fa'il. Pelaku, orang yang mengadakan suatu perbuatan itu namanya fa'il. Fa'il itu adalah man aujada al-fi'la, orang yang mendatangkan, orang yang mengadakan suatu perbuatan. Itu adalah fa'il pelaku. Baik, jelas insyaallah. Terusnya qauluhu marfu'un. Qauluhu marfu'. Al-fa'il marfu' daiman wa abadan. Al-fa'il marfu'un daiman wa abada. Wa amma ma ja'a 'anil Arab. Wa amma ma ja'a 'anil Arab. Wa amma ma ja'a 'anil Arab. Annahu mansubun. Fa'innahu yanhasiru ala al-masmu'i faqad. Fala yuqasu alaih. Wa warajih. Wal marfu' imma an yakuna lafzan. Kaqaulika ja'a zaidun au taqdiran. Kaqaulika ma ja'a min nadhirin. Penjelasannya, al-fa'il marfu', fa'il itu rafa senantiasa, abadan, daiman wa abadan. Fa'il itu adalah marfu' daiman wa abadan. Fa'il itu marfu' daiman wa abadan. Adapun ma ja'a 'anil Arab, adapun apa-apa yang datang dari orang Arab, fa'il itu nasab, ada fa'il nasab. Fa'il itu nasab. Itu hanya yang hasiru, terbatas 'alal masmu'i faqat. Terbatas pada yang didengar saja. Terbatas pada yang didengar saja. Ngerti? Jadi terbatas pada yang didengar tok. Enggak boleh yang lain. Ngerti? Enggak boleh digeskan. Kalau datang hanya itu tok. Fa'il itu ternyata nasab, hanya itu tok. Enggak bisa digeskan dengan yang lain. Intinya fa'iliku harus rafa. Fa'il itu harus rafa abadan, daiman wa abadan. Kalau ternyata datang fa'il itu nasab, maka itu terbatas pada contoh tok. Terbatas pada contoh tok. Enggak ada, enggak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kemudian, marfu itu bisa lafaz dan bisa takdir. Zaidun ini apa? Lafaz atau takdir? Lafaz. Apa takdir? Ma ja'a min nadhir. Ma ja'a min nadhir. Ini kan. Ma apa ini? Ma nafiya. Ya. Ja'a fil madhi kan? Min apa min za'idha? Nadhir apa ini? Jar lafdhon. Ya. Wa taqdiran rafa. Dan dia adalah majrurun lafaz dan rafa dhamma muqaddam. Ya enggak ya kawan? Karena min za'idha. Maka marfu' itu ada dua, imma lafdhon, lafaznya rafa, wa imma taqdiran ai lafaznya itu enggak rafa tapi dimuqaddarkan, ditakdirkan dia itu rafa bersama taqdiran. Itu kan kita tahu pertama kan fa'il itu didahulukan daripada yang lainnya dan dia adalah asal marfu'at. Asal marfu' adalah fa'il. Baik, dan dia adalah amilnya lafzi, lebih akuat daripada amil ma'nawi. Yang kedua, yang namanya fa'il itu adalah yang mengadakan. Yang mengadakan. Yang namanya fa'il itu adalah yang mengadakan. Yang nomor tiga, fa'il itu harus rafa, enggak mungkin nasab wala jar wala yang lainnya. Andai kata datang nasab fa'il itu, dia adalah masmu. Ya orang Arab begitu saja. Wa'ila asalnya adalah marfu, daiman wa abadan. Kemudian marfu ada tiga, ada dua, lafzun atau takdiran. Jelas? Jelas ini? Qala al-musannifu rahimahullah. Diperhatikan ini, definisi ini. Tak terangkan dulu ikhwan, karena sebenarnya kalau sudah terangkan soalnya sebentar-bentar ya. Iklam ketahuilah annal fa'ila, yang namanya fa'il ibarat satu ungkapan, an ismun sharihun. Fa'il itu adalah pertama ismun sharih. Fa'il itu harus isim. Ya, harus isim. Jelas? Enggak mungkin fa'il itu huruf. Enggak mungkin fa'il itu fi'il. Harus isim. Jelas? Kalimat ismin, fa'il itu isim. Enggak mungkin fi'il, enggak mungkin huruf. Ditulis. Ismin, ismun akhraja bihi al-fi'la wal harfa. Akhraja bihi al-fi'la wal harfa. Wal jumlah. Akhraja bihi al-fi'la wal harfa wal jumlah. Alas sahih. Wa amma mastudilla ala jawazil jumlah fi qawlihi ta'ala tabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Fi qawli ta'ala tabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Qalu inna jumla kaifa fa'alna fa'ilun bitabayyana. Wa hadha laysa bisahih. Wa innamal fa'ila wa innama al-fa'ilu adh-dhamirul mustatiru ya'udu 'ala al-masdar al-mafhumu min al-fi'li wat-taqdir tabayyana. Tabayyana tabayyunukum kaifa fa'alna bihi. Perhatikan ini. Fa'il harus ismun. Ya, fa'il harus isim. Pak, isim menggunakan apa? Huruf. Enggak ada ceritanya, fa'il itu huruf. Enggak ada ceritanya, fa'il itu huruf itu enggak ada ceritanya. Fa'il itu pasti isim, enggak ada huruf. Kemudian, mengeluarkan fi'il. Fa'il itu enggak ada ceritanya fi'il. Enggak ada. La ismun, la harfun, wala fi'lun. Dan juga dia bukan jumlah. Arti jumlah ini adalah ghairu mu'awwal, ya. Jelas kan? Ghairu mu'awwal. Jadi enggak ada istilahnya fa'il itu huruf. Fa'il itu fi'il. Fa'il itu jumlah ghairu ma'awal, yang dia bukan ma'awal. Kalau ma'awal oleh, jelas boleh iskar ya. Jelas. Jadi ini isim, ini fa'il. Fa'il itu harus isim. Enggak mungkin huruf, enggak mungkin fi'il, dan enggak mungkin jumlah yang enggak ma'awal. Jelas, Qasim? Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, tabayyana kaifa tabayyana lakum ya. Kaifa fa'alna? Nah. Di sini sebagian para ulama mengatakan tabayyana kan fi'il. Butuh fa'il mana fa'ilnya? Kaifa fa'alna? Jumlah kaifa fa'alna ini adalah fa'il. Apakah kaifa fa'alna ini mu'awwal? Lah itu mu'awwal. Karena kaifa bukan mu'awwal. Mereka mengatakan kaifa huna, jumlah kaifa fa'alna huna sebagai fa'il. Wahada laisa bisawab. Ini tidak benar. Bal kaifa fa'alna tidak ada apa-apa. Ada kaifa i'rab lain. Ada pun fa'ilnya tabayyana dhamir. Tabayyana ini fa'il dhamir mustatir. Kembali ke mana? Kembali ke masdarnya tabayyan. Apa itu tadi? Tabayyana tabayyunukum. Kaifa fa'alna? Hari-hari dhamir mustatir pada tabayyana dan kembalinya ke mana? Ke masdar daripada tabayyan. Kaifa masdarnya? Tabayyana ya tabayyanu tabayyunan. Idzan kaifa tabayyana. Jelas, insyaAllah jelas. Jadi ringkasnya ini. Makanya akhrajal fi'la wal harfa wal jumla ala suhi. Ayat al jumla jumla khairu ma'awwal. Wa amma mastudillah. Adapun yang dipakai dalil ala jawazil jumlah, bolehnya jumlah itu sebagai fa'il. Jadi contoh tabayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Tayyib. Maka di situ faqalu inna jumlah kaifa fa'alna, su kaifa fa'alna itu sebagai fa'il bi tabayyan. Wa hadha ghairu sahih. Balil fa'il itu adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir ya'udu ala al masdar, masdar al mafhum yang difahami dari fi'il itu sendiri. Nah. Alam anna al-fa'ila ibaratun an ismin sharif. Fa'il itu harus isim sharif. Isim ada dua ya, ada mu'awal dan ada sharif. Ibaratun an ismin sharihin. Ismin sharif huwa ma yahtaju ila ta'wil. As-sharif huwa ma yahtaju ila ta'wil. Sharif itu ma yahtaju ila ta'wil, yang tidak dibutuhkan pentawilan. Atau mu'awwal ini, atau isim yang mu'awwal. Isim yang mu'awwal, ai isim yang perlu ditawil. Ditulis wahya inna wasmuha wa khabaruha. Anna apa ini? Anna ya? Anna ismuha wa khabaruha. Yang kedua, an ma'a fi'liha. Yang nomor tiga, ma ma'a fi'liha. undur atau tasrih. Jadi sekarang hurufun muawwal, ya, isim yang muawwal itu ada tiga. Anna isimnya adalah khabarnya. Yang kedua, apa ya kawan? An harfu nasab. Ya, nomor tiga, ma. Ma apa ini? Mausul harfi. Mausul. Ya, oh, mana dia? Hah? Terusnya, kita ini. Berarti kan, kalau ini kita paham, insya Allah kita akan paham lanjutannya. Usnuda ilai fi'lun. Fi'l itu disandarkan kepada fa'il. Usnuda ilai fi'lun. Fi'l itu disandarkan kepada fa'il. Qoma zaidun. Usnuda al-fi'lu qiyam kepada zaid. Ngerti ya? Zoroba zaidun amro. Usnida zoroba kepada Zaid. Zaid memukul kepada Amr. Hada mana? Usnida ilai fi'lun. Ay hadal fi'lu usnida diambil kemudian disandarkan kepada fa'il. Hada usama usnida ilai fi'lun. Amu awalun bihi. Atau fi'il yang awal. Setelah dua, fi'il yang asli. Dan yang kedua, fi'il yang mu'awwal. Kaya itu fa'il. Halo, saya insyaAllah penjelasannya. Anda tak terangkan saja. Baik, mu'awwal. Fi'il yang mu'awwal. Fi'il yang mu'awwal. Ini disandarkan kepada fa'il. Imma fi'il asli, silisi asli. Wa imma fi'il yang mu'awwal. Kaya itu fa'il. Ya, itu disandarkan kepadanya. Kalau enggak paham, enggak paham nanti saya bawanya nanti. Qama Zaidun mukhalifun qa'imun. Kita qa'imun. Mana fi'il yang asli? Qama Zaidun. Usnida al-qiyam ila Zaid. Hada sama fa'il. Qa'imun. Hada qa'imun apa ini? Apa ya kawan? Mu'awwal, ya kan? Karena isim fa'il beramal amalan fi'il. Sebagaimana yakum Zaidun. Qa'imun mu'awwal ila fi'il yaitu yakum. Usnida yakum, usnida qa'im kepada Zaid. Usnida qa'im kepada Zaid. Berarti apakah Zaid sebagai fa'il? Kursi belakangan. Tapi intinya qa'imun Zaid apa ini? Qa'imun mu'awwal bil fa'il. Mu'awwal bil fa'il fahuwa usnidil qiyam ilain ila Zaid. Ngerti? Ngerti? Zaid. Kedua, muqaddamun alaihi bil asalah. Fi'il ini harus terletak di depan. Muqaddamun alaihi, fi'ilnya harus mendahului alaihi atas fa'il. Bil asalah secara asal. Asalah secara asal. Harus asli. Baik, harus asli. Kedepan. Qoma Zaidun. Zaidun qoma. Qoma Zaid. Ini apa ya kawan? Fi'il. Dia letaknya di depan. Ya kan? Mendahului Zaid. Qoma usnida al-qiyam ila Zaid. Saat yang kedua, dia letaknya di depan. Zaidun qoma, tidak bisa. Zaid ini sebagai apa? Fa'il. Dimana li'anna Zaid lebih dahulu daripada fi'il. Ngerti? Lebih dahulu daripada fi'il. Tidak bisa dia. Faqalu asala mengeluarkan qaimun zaidun. Qaimun zaidun ini khawana barakallahu fiik. Qaimun meskipun qaimina ba muawwalun bil fi'il wa usnidat yam ila zaid, tapi qaimun ini asalnya bukan di depan tapi di belakang. Limana? Li'anal mutakallim biniyati qaimun i'rabnya ba khabar muqaddam wa zaid mubtada muakhar. Ngerti enggak, kawan? Ngerti? Ngerti sekarang? Idan harus asala min haitsul asal, fi'ilnya harus mendahului apa? Mendahului mubtada. Mendahului fa'il. Kalau andai kata fi'ilnya ini ya, andai kata fa'ilnya, andai kata fi'ilnya ini ya secara takdir wadinya itu di depan enggak bisa. Karena khobar letaknya di mana? Di belakang kan? Mubtada baru khobar lah. Fauna qa'imun zaiduna biniyati qa'im ikis sebagai khobar. Bahwa letaknya di mana? Di belakang. Maka enggak bisa kita katakan qa'im ini dan ini adalah fa'il. Dimana li? Litaqaddumi qa'im ini lai sabil asola. Bahwa apa namanya kan? Letaknya qa'im ini enggak asal, enggak asalnya dia letakkan di depan, bukan asalnya. Asalnya dia ada di belakang. Ngerti ya, kawan? Di belakang. Li'anna mubtada wa khabar al-khabar di belakang. Adapun fa'il pasti fi'ilnya di depan. Itu pasti. Makanya fa'il itu fi'ilnya harus asala letaknya di depan. Enggak mungkin di belakang. Enggak mungkin di belakang. Andai kata meskipun itu usnida ilai fi'il. Qa'imun zaidun. Ini usnida diam ila zaid. Akan tetapi letaknya fi'il bukan asala di depan. Tapi di belakang dia sebagai khabar. Maka dia bukan sebagai fa'il. Waqi'an minhu aw qa'iman bihi. Posisinya fi'il itu jatuhnya dari dia, bukan menjatuhi. Fi'il itu jatuhnya dari dia, timbulnya dari dia. Atau qa'iman, atau fi'il itu tegak pada dia. Karena perhatikan qoma atau dharaba zaitun. Tengah duri ba zaitun. Lain enggak? Kalau dharaba zaitun, man qama bi dharab? Siapa yang mendatangkan qaim itu apa namanya? Pukulan itu adalah zait. Dharaba zait. Zait telah memukul. Idzan waqi'an fi'l itu jatuh datangnya dari zait namanya fa'il. Fa'il itu pelaku kan, dialah yang mendatangkan. Nah kalau duriba Zaid dipukul Zaid, apakah Zaid ini yang mendatangkan pukulan? Enggak, dia adalah mafulbeh. Dia dipukul. Makanya duriba Zaid, Zaid bukan sebagai fa'il. Ngerti? Lianna fa'il itu qa'i waqi'un bihi. Perbuatan itu, fa'il itu datangnya, jatuhnya dari fa'il. Ngerti? Jatuhnya dari fa'il. Makna qa'iman bihi seperti sama Zaid. Alima Zaid. Zaid mengetahui, maka sifat, maka fi'il alima, yaitu ilmu, bukan jatuh, tapi tersifati pada Zaid. Nanti kawan, izan kalau qa'iun itu adalah masalah perbuatan, kalau qa'im masalah sifat. Nanti kawan, sama qa'i atau qa'im ini? Qa'i, dia kan puasa. Perbuatan. Tapi kalau ra'a Zaidun, ala benar apa ya kawan? Arafa Zaidun, alima Zaidun, atau mahira Zaid, maka sifat pintar ini ya qa'im tegak dari tegak di Zaid. Ada sama Pak Fail. Paham kira-kira ini? Izan ana ulang lagi. Ingat, fa'il itu harus ismun sharih atau isim yang muawwal. Jadi fa'il itu bisa isim sharih dan bisa isim muawwal. Isim mengeluarkan huruf. Fa'il itu enggak mungkin huruf, enggak mungkin fi'il, enggak mungkin jumlah. Tapi bisa sharih. Apa itu sharih? Enggak bisa ditakwil. Apa itu muawwal? Yang bisa ditakwil. Lamu awal itu, ya tadi itu dari apa? In anna wa suwa wa khawarwa. Dan dari ma, dan dari apa namanya? An, isyakur nakab. Yang kedua, ingat usnida ilai fi'il. Fi'il itu harus disandarkan kepadanya, atau fi'il yang awal disandarkan kepadanya. Dan cara kedua seterusnya, fi'ilnya harus di depan ada min haitsul asl, asli di depan. Kalau ada kata ada sesuatu yang letaknya di depan tapi laisa asala, enggak aslinya, maka bukan sebagai fa'il. Seterusnya, yang namanya fa'il itu waqi'un bihi. Fi'il itu jatuhnya dari dia. Atau sifat itu ada dari dia. Itu namanya fa'il. Bukan dia yang mendatangkan, bukan dia yang dikenai kerjaan, tapi dia lah sebagai apa? Sebagai apa, Evan? Subjeknya atau objeknya? Subjeknya. Nah, keterangan di atas, kita nih, kalau itu kalau di atas, akan paham kita terangkan. Tadi. Misal dzalika. Zaidun min qaulika daraba Zaidun amra. Wa alima Zaidun. Fal awal ayat awal daraba Zaidun amra. Ismun. Ayat ism Zaidun. Dhu usnida ilai fi'lun. Ayat fi'il? Fi'il daraba disandarkan kepada ism. Waqi'un minhu fi'ilnya apa? Jatuhnya dari dia. Kenapa ini? Daraba. Jatuhnya dari dia. Jelas ya Allah. Fa'innal darba yang namanya darab. Waqi'un min Zaid. Jatuhnya dari Zaid. As-sani ayna sani alima Zaidun. Ismun. Ayna ism? Zaidun ism. Usnida ilahi. Disandarkan kepada Zaid. Abaiku fi'lun. Berubah fi'il. Ayna fi'il? Alima. Fi'il ini qa'imun bihi. Fi'il ini, yaitu sifat ini, tegak dari dia, tegak dari dia, tegak dan ada pada dia. Kalau itu bentuknya apa bahasanya, Evan? Sifat karo, enggak sifat sedingnya apa? Sedingnya apa? Yuk, pokoknya sedingnya sifat, kalau sifat qaim, kalau enggak sifat sedingnya apa? Sedingnya wakil. Kalau bentuk perbuatan, ya, yang itu perbuatan itu wakil. Kalau itu sifat yang enggak membutuhkan perbuatan namanya kok qaim. Wa qauli awalan, perkataanku yang pertama yaitu au muawwalin yadkhulu fihi an taqsha. Ingat an harf nasab masdariyah muawwal ya kan, an mafil fi qauli ta'ala alam yakni lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li dzikrillah. Mana ini yakni fi'il, aina fa'il? An taqsha fauna ba fa'il isim dia, tapi isim muawwal yaitu alam yakni lil ladina amanu khusyu'u qulubihim, khusyu'u qulubihim li dzikrillah. Dan ayat ini pernah lewat sama kita, terjadi pada Fudail ibnu Iyad. Ketika Fudail ibnu Iyad apa mencuri, mau mencuri, mau merampok. Yang Fudail ibnu asalnya dia adalah perampok besar, perampok besar, ya Fudail itu perampok besar. Kemudian ketika saat dia mau merampok, kemudian di satu rumah dan mau membuka gentengnya, ketika itu ada seorang wanita membaca ayat alam yakni lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li dzikrillah. Dia menangis dan dia bertobat. Setelah itu menjadilah dia imam yang besar dengan ayat ini. Gara-gara kapan waktu ini khusyuk itu, kapan hati kita ini, kapan waktu ini khusyuk, kok maksiat tok wae, kok melalai terus tok wae, itu kapan khusyuknya? Ini mana alam yakni lil ladina amanu. Ayat ini turun kepada al-Yahudi wa Nasara. Tapi meskipun seperti itu juga untuk kita semuanya. Kapan hati kita itu mau tunduk wal khusyuk mendengarkan zikrullah, zikir kepada Allah, Quran, Sunnah. Ini kapan? Sampai kapan? Apa kita masih begini terus? Ndablek begini terus? Atau bagaimana? Nah, ikhwan. Lah khawatirnya kita ini wis dikandani, diingatkan begini-begini kok masih gitu terus? Khawatir itu adalah kerasnya hati kita. kita ini belum termasuk alam yakni lilladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah. Fa innahu fa'ilun, maka innahu yaitu an taksha'a i'rabnya sebagai fa'il. Ma'annahu laisa bi'ism, bahkan dia bukan ism, yaitu an huruf ma'fi'il. Walakinnahu fi ta'wilil ism, tapi dia ditakwilkan ke ism berupa al-husum. Wa qawli tsaniyan, perkataanku yang kedua, mu'awwalin bihi, yaitu usnida ilai fi'lun au mu'awwalun bihi, yadkhulu fihi mukhtalifun, mukhtalifun isim fa'il kan, fi qawli ta'ala mukhtalifun alwanu, fa'alwanu fa'ilun, ini fa'il, walam yusnad ilai fi'il, fi'il enggak disadarkan kabarannya, walakin usnida ilaihi mu'awwalun bil fi'il, akan tetapi disandarkan kepadanya mu'awwal dengan fi'il. Apa itu? Wa huwa mukhtalifun, itu fa'innau fi ta'wil yakhtalifu, mukhtalifun itu ditakwilkan dengan yakhtalifu. Kalau mukhtalifun alwanu ini jelas ini fa'il, kalau jahidun qa'imun itu ya enggak mungkin alwanuhu mukhtalifun, sebab sebenarnya kembali ke mana? Kembali ke mana? Kau oleh. Kalau Zaidun Qaim oleh. Qaim Zaidun oleh. Tapi kalau Mukhtalifun Alwanu jelas. Itu pasti Alwanu itu fa'il. Wa kharaja bi qawli muqaddamun alaih. Nakhu Zaidun min qawlika Zaidun Qaima. Fi'il belakangan dia. Kau oleh. Falaysa bi fa'il. Li'annal fi'la al-musnad ilaih laysa muqaddaman. Fi'il yang disandarkan kepadanya itu enggak mukaddam. Jadi meskipun ikhwanana Zaidun qoma, maknanya apa? Mana musnad? Qoma. Aina musnad ilai? Zaidun. Meskipun secara bahasa fi'il itu disandarkan kepada kepada izin, tapi dia enggak fa'il karena fi'ilnya bukan di depan. Bal mu'akharan anu, bahkan fi'ilnya di belakang. Wa inna ma huwa mubtada, tapi ini termasuk mubtada wal fi'il khobar. Ayat fi'il apa? Jumlah. Walai safi'iluna, ayat fi'il itu jumlah sebagai khobar. Ditulis. Waqali fi'il wa khobar. Yuridul fi'la ma'a fa'ilihi ay al jumlah. Yuridu al fi'la ma'a fa'ilihi ay al jumlah. Kata qala Muhyiddin dalam kitab talinya. Fi'il sini adalah fi'il ma'a fa'ilnya, dan dia adalah jumlah-jumlah fi'il dan fa'il. Jelas, insyaAllah jelas. Jelas, insyaAllah jelas. Oke, jelas. Nah. Wa kharaja biqaulihi waqi'an minhu. Lihat, waqi'an minhu. Nahu Zaidun min qawlika duriba Zaidun. So, kata-kata duriba Zaidun, dipukul Zaid. Zaid ini yang memukul atau yang dipukul? Dipukul. Fa innal fi'la al-musnada ilai waqi'un alai. Karena fi'il yang disandarkan itu waqi'un apa? Menjatuhi atasnya. Menjatuhi ya. Bukan jatuhnya dari dia, bukan. Tapi menjatuhi dia. Ini namanya objek. Kalau jatuh dari dia namanya subjek, kalau menjatuh namanya objek. Tak ngerti kan aku udah subjek, predikat apa yang orang nak yang nak cari ni mana nai, cari ini ya kan. Jelas kalau jelas, baik. Walaysa waqi'an minhu wala qa'iman bi duriba Zaidun. Fi'il ini bukan waqi' min wala qa'im minhu, bukan. Ini kira-kira siapa yang guru paham? Anak pikir jelas ya Allah ya. Nerang nulis, teko papan tulis, diterang nulis juduli, kemudian karya diwata, diterang nulis mana. Ini segera penjelasan setelah ini kaya ingat. Maksudnya itu lagi serah orang kaya makmuk apa itu? Apalagi pinter-pinter kaya antum ini kan? Oh, nah, ya. Ya, itu salah ya? Iya, benar. Wa innama mafalatul fa'ila. Wa innama dan sesungguhnya mafalatu aku membikin contoh. Al-fa'ila dengan fa'il, dengan kata-kata qoma zaidun dan mata amrun. Apa maksudnya ini? Kono qoma zaidun dan mata amrun. Lihat. Liyuk lama supaya diketahui annahu bahwasanya laisa makna kaunil ismi fa'ilan bahwasanya keberadaan isim sebagai fa'il itu maknanya anna musamma bahwasanya yang diberi nama fa'ilnya ahdasa syai'an harus yang menjadikan mengadakan sesuatu. Maksudnya laisa makna keberadaan fa'il itu harus fa'il itu yang mengadakan sesuatu. Laisa dalam makna secara mutlak. Izan laisa makna secara mutlak makna fa'il itu yang mengadakan. La mata amru. Siapa yang mengadakan mati? Allah ta'amr. Allah kan. Tapi usnida mati kepada Jawa. Kepada amr. Izan artinya fa'il itu apa? Usnidal fi'lu ilaihi. Ada tetap. Kalau makna secara lughatannya fa'ilah yang mengadakan satu perbuatan. Benar dekat. Bahkan bahkan makna fa'il itu musnadan ilaihi alal wajhul madhkur disandarkan kepadanya dengan bentuk yang disebut. Apa itu? Yaitu fi'il disandarkan kepadanya. Ala tara bukankah kamu melihat anna amran bahwasanya amr lam yuktis al mauta. Dia tidak mengadakan mati. Yang mengadakan mati itu Allah. Tapi kenapa dia fa'il? Wa ma'adhalika yusamma fa'ilan. Padahal dia dinamakan juga fa'il. Idan makna fa'il itu laisa makna lazim wa lazim wa lazim. Fa'il itu yang yukjisu amron. Mengadakan satu perkara. Lah laisa lazim. Bahkan penting itu usnidal fi'lu ilai. Fi'il itu disadarkan kemadanya. Fakalimatul maut. Lafat maut usnidal ilah. Ila amr sama fa'il. Ngerti? Ngerti gak ya Fahri? Ngerti gak? Ngerti? Kamu sih guru ngerti? Aftar guru ngerti kita orang itu. Ngerti Jar? Ya temenan. Sana belum paham ya kan? Paham sih Min? Hah? Seguru paham ngomong Min? Tak ulangi mana ya? Tak bayar. Terus kata yang bapak bayar. Paham Fahri? Teman bal, temenan bal, eh, sis, jelas, Pak Selamat, Pak Mas Selamat, siapa ngajar, suruh besar juga Mas Selamat, guru mari, nah, saya ngajar, wis, siapa sih guru paham lagi, siapa sih guru paham ya kawan, wis, kau langsung, paham kape, jelas, lagi, jelas, temenan, temenan ya kan, jelas. Pak apa nur wahid nur hidayat itu paham? Hah? Ya kalau paham ya bisa bisa lagi. Subhanakallah wa hamdik. Jazakallahu khairan atas waktu. 50 menit ya, Pak.